aku ciptakan manusia dan jin, melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mentauhidkanku, mentauhidkanku, mengesakan Allah. Tidak ada yang kita ibadati kecuali Rabbul Arsyil Azim, Rabb yang memiliki arsy yang sangat agung. Mereka tolak kalimat thayyibah. Mereka tolak kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Miliaran manusia di dunia ini menolak kalimat thayyibah ini. Mereka sembah patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka, yang tidak bisa berbicara kepada mereka, yang tidak bisa mendengar mereka, yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Alangkah hinanya manusia. Sadaqallah. Benarlah Allah ketika Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Siapa yang membawa kalimat thayyibah? Al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Satu persatu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul itu kami perintahkan untuk mendakwakan kepada manusia, وَعَبُدُوا اللَّهَ, sembahlah Allah. Seluruh dakwah para nabi dan rasul, u'budullaha wajtanibut tagut, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Seluruh para nabi dan rasul yang diakhiri dengan kenabian nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Allah suruh kepada seluruh umat manusia, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Orang-orang kufar menolak kalimat thayyibah. Mereka juga menolak, mendustakan, mendurhakai para nabi dan rasul yang membawa kalimat thayyibah demi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu orang-orang kufar dahulu diingatkan oleh Allah, innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka berkata, patutkah kami tinggalkan tuhan-tuhan kami demi seorang penyair yang gila? Mereka mengatakan kepada nabi kita yang mulia, beliau gila. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan bahwa beliau bukan gila. Beliau bukan seorang majnun. Beliau adalah nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Dan beliau membawa rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka lenyaplah, hancurlah segala bentuk kejahiliahan setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau membawa dinul Islam yang dibawa juga oleh para nabi dan rasul dari Adam sampai Isa bin Maryam, yang diakhiri dengan kenabian beliau alaihi wassalatu wassalam. Islam yang kamil, Islam yang sempurna, Islam yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Dunia mereka diatur, akhirat mereka diatur, sampai buang hajat pun diatur oleh Islam. Apa yang ditinggalkan oleh Islam? Wahai kaum muslimin, katakan kepada saya, apa yang ditinggalkan oleh Islam? Islam mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada' pernah bersabda, kata beliau, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamai mawdu'un. Ketahuilah oleh kalian, segala sesuatu dari urusan jahiliyah yang ada sebelum beliau diutus, yang ada sebelum datangnya Islam, tahta qadamai, berada di bawah kedua telapak kakiku. Maudhu'un dibatalkan. Segala urusan jahiliyah, tidak ada lagi zaman jahiliyah setelah diutusnya beliau. Tetapi kita dapat terkena sifat dan perbuatan jahiliyah. Segala yang bertentangan dengan hukum Allah, segala yang bertentangan dengan syariat Rabbul Alamin, segala yang bertentangan dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah min amril jahiliyah. Tapi kegelapan jahiliyah secara menyeluruh telah padam, telah hancur, berada di bawah telapak kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, dibatalkan. Oleh karena apa? Islam memancarkan cahaya yang terang-menerang datang untuk kemaslahatan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan ni'matku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Islam yang mana? Berapa banyak kaum muslimin sekarang kebingungan, keheranan. Apakah saya dapat menjadi wakil Islam untuk menunjukkan kepada umat manusia, lihatlah Islam pada diri saya, lihatlah Islam pada keluarga saya, lihatlah Islam pada masyarakat saya. Saudara-saudara yang saya muliakan, sangat disayangkan dan ditangisi oleh Islam bahwa kita kaum muslimin telah menyia-nyiakan hidayah Rabbul Alamin yang sangat besar, yang akan menyelamatkan kita dari api neraka jahannam, yang akan menyelamatkan kita dari kekalnya di dalam neraka jahannam, yang akan mengantarkan dan membawa kita kepada Jannatul Firdaus bersama anak dan istri kita, bersama keluarga kita, bersama masyarakat kita, seluruh kaum muslimin. Kata Nabi SAW, seluruh umatku akan masuk jannah kecuali yang tidak mau. Adakah kaum muslimin yang tidak mau masuk surga? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Alangkah bodohnya kaum muslimin yang tidak mau masuk surga. Para sahabat ditanya, para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Tidak masuk di akal. Ada orang tidak mau masuk surga, kenikmatan yang luar biasa, yang kekal dan abadi. Kehidupan dunia ini sementara saja. Kehidupan yang kecil, kehidupan yang singkat. Sebentar selesailah perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini. Dan kembali ke alam barzah. Sejenak kita akan kembali lagi ke alam akhirat. Pada yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Apakah ada orang yang menolak? Kata Nabi SAW, orang yang mendurhakai beliau, orang yang tidak mengikuti beliau. Karena seseorang tidak mungkin taat kepada Allah kecuali dia terlebih dahulu taat kepada Rasul. Karena Allah turunkan risalahnya kepada Nabi yang mulia untuk disampaikan kepada umat manusia dan diikuti oleh manusia. Mayyuti'ur Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Mafhum yang dapat kita pahami, orang yang tidak taat kepada Rasul, maka dengan sendirinya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, ayat yang mulia ini merupakan ujian turun sebagai ibtihan.